Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, pada kesempatan ini alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah mudahkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini. Semoga majlis kita dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai majlis yang dirahmati, diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Sebuah pembahasan akan kita lalui insyaallah bersama, pembahasan dengan tema generasi milenial dalam bidikan musuh Islam. Tentu di sini jadi perlu mengerti definisi generasi milenial itu apa, karena tema seperti itu. Apakah kakek-kakek yang hidup di zaman ini juga disebut sebagai generasi milenial atau bukan? Saya pikir masuk juga, walaupun secara khusus mungkin. Yang dimaksud dengan generasi milenial adalah mereka yang lahir di era-era ini. Ya, tahun 2000-an. Atau yang saat ini mencapai umur-umur syabab, para pemuda. Barangkali itu yang dimaksud ya. Nanti saya salah lagi ya kan. Generasi milenial ternyata yang dimaksud adalah kakek-kakek yang sekarang masih hidup ya. Mungkin bisa jadi, ya kan? Ya, tetapi yang saya pahami adalah para pemuda yang saat ini mencapai umur-umur mudanya, atau yang saat ini baru lahir sehingga mereka lahir di abad ini yang dikatakan sebagai abad ya, era teknologi dan yang seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan musuh Islam ini yang mana? Ini juga penting karena dari tema juga ya, kita harus mengerti ini. Dari tema apa yang dimaukan dengan musuh Islam ini? Yang menjadi musuh Islam tentunya banyak. Yang pertama adalah iblis, jelas dia musuh yang telah memancangkan permusuhan dengan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Dia yang membisik-bisiki Adam alaihi salatu wassalam untuk kemudian ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam terjatuh kepada khata', kesalahan yang sudah Allah ampuni. Yang ketika itu Nabi Adam berdoa memohon ampunan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah terjatuh kepada kesalahan, Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, mohon ampun. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, wahai Rabb, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan iblis, dia tetap saja dalam kekufuran, dia tetap saja dalam kesombongan, tidak mau taat kepada Allah, tidak pula bertaubat kepada Allah. Maka Allah tetapkan iblis sebagai orang-orang kafir yang terus di atas kekafirannya. Dan iblis ketika itu meminta kepada Allah agar diberi tangguh, diberi umur yang panjang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan dia pancangkan permusuhan untuk Bani Adam. Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, wahai Rabbku, sungguh aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan hadang manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan engkau wahai Rabbku tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Itu sumpah iblis. Memancangkan permusuhannya kepada manusia. Jelas ini musuh iblis. Dan bala tentaranya, syayatin al-ins wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. A'da'ul Islam, musuh-musuh Islam dari kalangan kufar wal munafiqin, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Itu musuh-musuh Islam. Iya. Yeah. Jadi ini tema kita, generasi milenial dalam bidikan musuh-musuh Islam. Tetapi mungkin lebih spesifik yang dimaksud adalah para pemuda yang hidup atau lahir di zaman-zaman ini ya. Dan musuh tentunya dari kalangan kufar wal munafikin dan dipimpin oleh iblis ya, yang telah Allah laknat. Wabillahi taufik. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, berbicara tentang para pemuda ya, yang hidup di zaman-zaman seperti ini ya, Tentu sama halnya dengan pembicaraan kita di akhir zaman. Karena kita berada di akhir-akhir zaman. Dan fitnah-fitnah di akhir zaman ini demikian besar. Artinya para pemuda ini menghadapi fitnah-fitnah yang juga besar. Semakin mendekati hari kiamat. Menyebar kejahilan, intasara al-jahl. Menyebar fitnah yang demikian banyak. Itu sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejelekan-kejelekan di akhir zaman. Sampai beliau berpesan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang demikian gelap, seperti potongan-potongan malam, gelap gulita. Berat fitnah itu. Saking beratnya, yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafira. Di pagi hari, seorang dalam keadaan muslim, di sore hari sudah berubah dalam keadaan kafir. Waliyadzu billah. Di sore hari dalam keadaan muslim, di pagi hari dalam keadaan kafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia yang murah, yang rendah. Karena fitnah itu. Yakni yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, para pemuda kita di zaman-zaman ini sangat berat. Fitnah yang demikian berat, besar. Dan bukan berarti bahwasanya kita berputus asa dengan kondisi zaman yang demikian berat itu. Kita tidak berputus asa dengan kondisi yang berat di akhir zaman. Justru Nabi alaihi salatu wassalam mendorong kita untuk selamat. Yakni mendorong pula kita untuk berpikir bagaimana pemuda kita, anak-anak kita juga selamat. Di era yang demikian berat ini. Di masa yang demikian sulit ini. Masa banyaknya fitnah. Dan ketika seorang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, biidnillah, dengan izin Allah jalla wa'ala, dia akan diselamatkan oleh Allah. Pemuda-pemuda yang berpegang teguh dengan jalan Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para sahabat, pemahaman Al-Khulafa Ar-Rasidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, pemahaman para sahabat Nabi. Mereka yang berpegang teguh dengan jalan ini, biidznillah, dengan izin Allah, akan diselamatkan. Sebagai dalil, sekaligus contoh dan motivasi untuk kita, juga motivasi untuk para pemuda, adalah sebuah hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang fitnah akhir zaman yang sangat berat, yang sangat besar, yang sekarang belum terjadi, yang sekarang belum terjadi, wasayati, dan akan datang, akan terjadi fitnah ini. Yaitu fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Yang kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Iya, di dalam akhir-akhir apa? Salat, sebelum salam, setelah tasyahud. Ya. Insyaallah semuanya hafal dan membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Sosok kafir yang keluar di akhir zaman dan saat ini sudah ada dibelenggu di sebuah tempat, hanya Allah saja yang tahu, dan akan keluar dia di akhir zaman, Allahu a'lam. Dan ketika keluar dia membuat fitnah yang fitnahnya bisa dibaca dalam riwayat-riwayat yang sahih. Semua penjuru dunia dimasukinya, semua dilewati, semua dimasuki, semua mendapatkan fitnah, pemudanya, orang-orang tuanya. Hanya dua kota yang tidak masuk di antara, yakni kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal adalah Makkah dan apa? Madinah. Tidak masuk dia. Ya. Disebutkan ya, di antara kisah yang ada dalam riwayat-riwayat tentang Al-Masih Ad-Dajjal, ya, tentang kisah seorang pemuda. Ketika Dajjal dia berhenti di batas luar kota Madinah, karena dia tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah, keluar seorang pemuda, ya, dibawa ke hadapan Dajjal, ya, bertemu dengan Dajjal. Dan pemuda tadi dia berpegang teguh dengan Alkitab, berpegang teguh dengan Sunnah, sehingga dia mengerti tentang Dajjal, mengerti tentang fitnah ini, mengerti ciri-cirinya, persis seperti apa yang dia baca, persis seperti apa yang dia dengar dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika itu pemuda ini yakin dan mengatakan kepada manusia bahwasanya yang di hadapan dia itu adalah Dajjal. Hati-hati, ini Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Muncul fitnah ketika itu. Dajjal berkata kepada para pengikutnya, wahai pengikutku, wahai manusia, kalau saya bunuh pemuda ini dan saya hidupkan lagi, apakah kalian masih ragu-ragu tentang saya? Kata para pengikutnya, tidak. Kalau kamu bisa membunuh, menghidupkan, ya betul, berarti kamu adalah Rabb, kamu adalah Allah. A'udzubillah min dzalik. Maka dibelahlah pemuda ini, dibelah menjadi dua, mati pemuda ini. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh sang pemuda. Setelah itu Dajjal mengatakan, bangun kamu. Subhanallah, bangun lagi, hidup lagi pemuda ini. Ketika bangun tertawa sang pemuda, tertawa dia. Ketika manusia tambah terfitnah, tambah terbawa dengan fitnahnya Dajjal, karena Dajjal bisa menghidupkan menurut pandangan mereka, padahal yang menghidupkan adalah Allah Azza wa Jal. Justru sang pemuda ini tertawa, tambah yakin bahwasanya yang dihadapannya adalah siapa? Dajjal. Wallahi demi Allah, saya tambah yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal, dan sungguh setelah saat ini engkau tidak bisa lagi berbuat seperti yang seperti ini. Memang tidak bisa lagi dia berbuat seperti itu, membunuh kemudian menghidupkan lagi, perintah hidup untuk hidup, tidak bisa lagi sudah. Iya. Waliyadzubillah. Fitnah yang demikian besar. Banyak faedah dari kisah ini, namun ya, faedah yang terkait dengan pembahasan kita adalah ya, fitnah yang besar, sebesar apapun fitnah itu, sebesar apapun kejelekan yang ada, ketika seorang pemuda dia berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah, dia gigit dengan gigi geraham dia Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, biidnillah ya azza wa jal, dengan izin Allah, dia akan diselamatkan dari fitnah. seperti pemuda ini. Iya. Dan ini adalah sunnatullah. Siapa yang dia berpegang teguh dengan syariat Allah, berpegang teguh dengan jalannya Allah Azza wa Jal, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulan dari tars pelajaran kita. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan agar kita lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Islam, dan sekaligus sebagai bekal bagi kita semuanya untuk semakin berhati-hati atas diri kita dan juga anak-anak kita generasi di masa ini dengan berbagai macam fitan, bidikan-bidikan musuh, maka kita akan bacakan beberapa riwayat, beberapa hadis atau ayat yang menunjukkan perhatian Islam kepada para pemuda. Baik, kita awali dengan pembahasan ini. Di antara pembahasan yang penting untuk kita ingat adalah, kita mari menyadari bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan para pemuda. Semua diperhatikan. Jangankan manusia, hewan saja diperhatikan dalam syariat ini. Hewan saja diperhatikan. Bukankah demikian? Iya kan? Hewan saja diperhatikan. Orang yang mau menyembelih hewan ketika kurban dan yang semisalnya, ya, diperintahkan untuk menajamkan apa? Pisau. Kita disuruh berbuat baik kepada hewan-hewan. Ya, ini banyak sekali dalilnya. Apalagi manusia, termasuk para pemuda. Islam memberikan perhatian yang sangat. Ya. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Imamun adl wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulan tahaba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. Kita dengar baik-baik sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini. Beliau mengatakan ada 7 golongan yang Allah Jalla wa'ala akan menaungi mereka dengan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan itu yang pertama imamun adl, imam yang adil. Yang kedua syabun, seorang pemuda. Dan yang dimaksud di sini syabun bukan hanya laki-laki saja. Syabah, pemudi juga sama. Jadi pembahasan kita ini pemuda dan pemudi. Syabun dan pemuda. Nasya'a fi ibadatillah, yang dia tumbuh, berkembang dalam beribadah kepada Allah. Dia tumbuh, ya, dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang yang hatinya itu tergantung, selalu ingat dengan masjid. Dan baru saja dibahas tentang terkait masalah masjid. Ya. Kemudian yang keempat, ya, Warajulan, dua orang yang dia mencintai karena Allah, dia berpisah karena Allah, bersatu juga karena Allah, berjumpa, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat fahisyah, diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang memiliki kedudukan, seorang wanita yang demikian menarik, cantik, memiliki kedudukan, dan dia yang mengajak. Ya. Apalagi ditambah dengan suasana-suasana yang dirasa aman. Tapi ternyata pemuda ini meninggalkannya dan berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya takut pada Allah. Ya. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, tidak ada orang yang tahu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking dia merahasiakan sedekahnya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian, seorang yang dia mengingat Allah, bersendiri mengingat Allah, fafadat ainahu, kemudian dia takut kepada Allah, menangis, mengalirkan air mata dari kedua matanya karena takut kepada Allah jalla wa ala. Ya. Hadis ini hadis yang agung, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Di mana di sini ya disebutkan di antara tujuh golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, seorang pemudi yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Nah. Inilah pemuda-pemuda yang insyaallah taala akan diselamatkan dari bidikan-bidikan musuh. Dan diselamatkan juga nanti di akhirat, diberi naungan oleh Allah Azza wa Jal di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Ya. Di akhirat dia dinaungi oleh Allah, artinya di dunia diselamatkan dari bidikan-bidikan musuh. Di akhirat mendapatkan kebahagiaan, artinya di dunia dia diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Dan di antara sebab diselamatkan dia adalah tumbuhnya dia dalam keadaan beribadah kepada Allahu Jalla wa Ala. Betapa besarnya pengaruh ibadah kepada Allah. Tamassuk, berpegang teguh dengan Alkitab wassunnah. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setidaknya ada tiga faedah. Yang kalimat tadi, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Setidaknya ada tiga faedah. Faedah yang pertama, seperti apa yang telah kita sebutkan, bahwasanya Islam sangat memperhatikan tentang para pemuda. Di antara golongan yang diperhatikan oleh Islam adalah para pemuda. Faedah yang kedua, hadis ini adalah dorongan bagi para pemuda. Dorongan bagi para pemuda untuk dia dalam kehidupannya menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Menyibukkan diri dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Agar dia mendapatkan keselamatan. Dorongan bagi para pemuda. Yang ketiga, hadis ini adalah dorongan bagi orang tua. Bagi saya dan anda sebagai orang tua. Mungkin kebanyakan kita di sini orang-orang tua sudah, yang punya anak-anak yang mungkin baru lahir, anak-anak yang sudah mulai menginjak dewasa, anak-anak yang sudah berumur 15 tahun, sudah balik. Ya. Anak-anak yang baru belajar, mumayyiz umur 7 tahun. Dorongan bagi orang tua untuk menjaga anak-anak ini. Menjaga anak-anak kita di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. Di depan ada bahaya, di kanan ada bahaya, di kiri ada bahaya, di belakang ada bahaya. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh iblis di hadapan Allah Azza wa Jalla, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari depan mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari segala penjuru. Maka orang tua wajib berhati-hati dan sadar anak-anaknya ini, anak-anak kita ini dalam bidikan. Artinya hadis ini mendorong kita, orang tua, bagaimana menjaga anak-anak kita ini, para pemuda. Ya, walaupun tidak khusus generasi milenial tadi, karena Islam ya bukan hanya memperhatikan pemuda yang lahir di tahun ini, tetapi karena itulah judul yang sedang dibahas. Yani sejak dulu, sekarang, akan datang, Islam memberikan perhatian kepada para pemuda. Allahu Akbar. Islam. Dan Islam berlaku di setiap zaman, di setiap tempat, di setiap situasi dan kondisi. Jadi inilah tiga faedah. Di antara faedah yang ada dalam hadis ini, dorongan motivasi bagi orang tua untuk mendidik anak-anak kita ini. Coba kita pandang anak-anak kita dan kita lihat masa kita dulu. Benar sabda Nabi SAW, fitnah di akhir zaman ini lebih berat. Ya, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, di masa kita masih kecil, dan zaman sekarang ini, coba bandingkan, jauh. Faktor-faktor yang bisa merusak anak-anak kita, ya, dari semua sisi, dari sisi makanan pun juga sudah beda. Ya. Dari sisi media pun juga sudah berbeda. Dari sisi kondisi masyarakat pun juga sudah berbeda. Allahu Akbar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barangkali akan kita sebutkan nanti di akhir pembahasan. Tetapi maksud dari kita sebutkan hadis ini, ya, mari kita pandang anak-anak kita dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang, pandangan penuh takut, cemas dan harap kepada Allah Azza wa Jalla. Khawatir, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mendorong kita untuk minta kepada Allah agar diselamatkan anak-anak kita ini. Harapan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla agar anak-anak kita ini tetap tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang berat. Teriring doa. Seperti doanya orang-orang yang beriman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang menunjukkan perhatian Islam kepada pemuda. Termasuk anak-anak kita yang lahir di era-era ini. Yang dikatakan generasi milenial. Yang fitnah-fitnah itu demikian banyak dan beragam. Lebih berat daripada masa yang telah lalu. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama salil bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin, semua anak yang dilahirkan, apakah di zaman milenial ini atau sebelumnya atau masa datang, ya, semua bayi yang lahir di masa apapun, kapanpun, situasi bagaimanapun, semua yang lahir itu lahir alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi tidak ada bedanya pemuda atau anak yang lahir di era ini atau sebelumnya, semuanya lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Nah, wabillahi taufiq. Sampai pun seandainya ada anak yang lahir dari hubungan yang gelap, ya, tetap lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ada hubungan yang sah antara kedua bapak ibunya, hubungan biologis saja, bukan suami yang sah. Masalan misal pun masuk dalam hadis ini, dia lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Auyumas auyunasiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani. Auyumajisanihi, atau menjadikan anaknya ini Majusi. Perumpamaannya seperti hewan ternak yang lahir tentu akan melahirkan anak yang sama pula. Apakah engkau dapatkan di antara hewan-hewan ternak itu lahir dalam keadaan telinganya telah dipotong? Tidak. Kalau ada kambing, unta atau kuda dipotong, ya, kita tahu ini yang motong siapa? Orang. Ya, sebagai tanda itu miliknya atau yang lain. Yakni lahir dalam keadaan fitrah manusia itu. Kedua orang tuanya lah yang, ya, menjadikan kedua atau anaknya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, menjadi sebab. Ini juga memberikan dorongan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, bagi orang tua terlebih di masa-masa ini, ya, untuk menjaga anak-anaknya. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwasanya kerusakan yang ada pada anak kalau diperhatikan baik-baik ternyata betul-betul kembali kepada kedua orang tuanya. Jangan kemudian langsung menyalahkan lingkungan, ini yang salah, lingkungan yang jelek. Tetapi Anda sebagai orang tua, perhatian Anda dengan lingkungan sekitarnya ini. Kalau memang tahu lingkungan itu jelek, jaga anak-anak dari lingkungan yang jelek. Oh, ini karena media. Ya, kalau kamu tahu media itu jelek, bagaimana orang tua menjaga anak dari media-media yang jelek? Oh, ini teman-teman yang kurang baik. Lah, kalau kamu tahu teman-temannya jelek memang, jaga anak-anakmu. Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk dijaga baik-baik dari gangguan-gangguan musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini dua di antara hadis yang menunjukkan perhatian Islam kepada para pemuda. Yang ketiga, hadis yang ketiga, ini juga hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah di dalam Sunan melalui jalan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Hadis yang demikian indah. Rasul sudah lama wafat, 14 abad silam. Tetapi hadis ini terus berlaku dan bermanfaat sampai di era ini, era milenium. Seakan-akan beliau masih hidup. Dijaga ilmu ini, dijaga Islam. 14 abad silam kita duduk di sini sekarang dengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahu Akbar. Dijaga agama ini oleh Allah azza wajalla. Dan ini di antara hadis yang menunjukkan perhatian Islam kepada para pemuda, sekaligus hadis ini memberikan dorongan motivasi kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya di masa apapun dan kapanpun, sekaligus sebagai salah satu benteng yang membentengi anak-anak kita dari kerusakan-kerusakan yang ada di akhir zaman. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka telah genap berumur 7 tahun. Ketika telah berumur 7 tahun, muru auladakum, perintah anak-anak kamu untuk melakukan salat. Bapak, ibu, ya, perhatikan anaknya. Baik. Kadang orang tua enggak tahu juga umur anaknya. Berapa umur anaknya? Aduh, enggak tahu, udah lama banget sih anak saya lahir. Loh, umur itu penting untuk diketahui. Apalagi anaknya sudah banyak. Wah, enggak tahu itu. Anak saya juga berapa jumlahnya, lupa. Sibuk dengan kerjaan. Sibuk dengan macam-macam. Dia pikir, ya, yang namanya tanggung jawab dengan anak, yang penting dikasih sandang, papan, pangan. Sandangnya bagus, pakaiannya bagus. Pangannya juga bagus. Ya. Papannya juga bagus, dikasih fasilitas, macam-macam. Dia pikir itulah bentuk tanggung jawab. Ternyata fasilitas-fasilitas yang dianggap itu ya baik, ternyata merusak. Subhanallah. Islam memerintahkan orang tua untuk memperhatikan ini. Ketika anak telah berumur 7 tahun, perintahkan mereka untuk sholat. Artinya, ajari mereka wudu, ajari mereka surat Al-Fatihah yang barangkali sudah hafal sebelumnya, karena sering mendengar bapaknya, ibunya, sehingga umur 7 tahun sudah siap untuk sholat. Ajari wudu, ajari sholat, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, dan diajak terus setiap saat. Subuh diajak, duhur diajak, asar diajak, maghrib diajak, isya diajak. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus selama 3 tahun. Jadi kurang lebih ya 5.000 kali kita bersiap untuk mengajak anak-anak kita untuk apa? Sholat. 5.000 kali. Ya, kalau sehari 5 kali ya, dikalikan 1 tahun 365 tahun hari. Ya, kurang lebih 1.600 kali 3 tahun. 1.600 kali 3. Yani 5.000 kali kurang lebih. Jangan dipikir 5.000 kalinya. Berat sekali ini 5.000 kali. Tapi pikirkan anak-anak kita ini. Dan insya Allah tidak akan sampai 5.000 kali kita menyuruh mereka. Kalau kita sudah sejak 7 tahun ajari mereka, ajak mereka. Mungkin sebulan, dua bulan perjuangan berat mengingatkan mereka. Dan masih kecil, masih sesuai fitrahnya. Mudah. Setelah itu mungkin tidak perlu lagi diingatkan. Tidak perlu lagi diperintah. Sudah mendarah daging. Dengar adzan langsung bangun. Ambil air wudhu, sholat. Bahkan mungkin orang tuanya lah yang dibangunkan sekarang ini, gantian hasil pendidikan anaknya. Bapaknya yang tidur, Pak sudah azan, bangun Pak. Bu, sudah azan, bangun. Merasakan nikmatnya ini. hasil pendidikan dia. Dan kalau umur 10 tahun tetap saja anak itu ya belum mau sholat atau meninggalkan sholat, diizinkan untuk dipukul. Wadribuhum, pukul mereka. Wahum abna'u asrin, ketika telah berumur 10 tahun. Dengan pukulan-pukulan yang tidak membahayakan, pada bagian-bagian yang diizinkan, diatur oleh Islam. Tidak boleh memukul wajah, haram, tidak boleh. Dipukul pada bagian yang tidak membahayakan, itu pun dengan pukulan yang ghairu mubarrih, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang menyakiti, pukulan yang mengingatkan dia akan kewajiban dia kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun anak itu belum balik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini 3 buah hadis. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dengan yang 4, yaitu hadis tentang pemuda yang dibunuh oleh siapa? Dajjal tadi. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, tapi kita cukupkan ya, dengan hadis-hadis ini untuk kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya Islam adalah ya, agama yang sangat memperhatikan para pemuda. Kemudian ayat Al-Quranul Karim, ayat Al-Quranul Karim, ya, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang para pemuda ini juga sangat banyak. Ya. Kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Ismail. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim memberikan perhatian kepada putranya. Diajak untuk ikut membangun Ka'bah. Di masa mudanya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam diajak untuk berbuat baik. Tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dididik dengan Islam, dididik dengan cinta kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika datang perintah dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih sang putra. Dan itu perintah dari Allah. Dan mimpi para nabi, wahyu. Nah, didapatkan Nabi Ibrahim dan Ismail betul-betul orang-orang yang sabar. Tunduk kepada Allah. Juga kisah Ashabul Kahfi yang bisa dibaca dalam surah Al-Kahfi itu juga ya, di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan besarnya perhatian Islam kepada para pemuda. Pemuda-pemuda di zaman Ashabul Kahfi dan pemuda-pemuda yang lahir di zaman ini, milenial, atau pemuda yang datang nanti zaman lebih jauh lagi, sama. Ketika mereka mau berpegang teguh dengan agama yang lurus, ketika mereka mau tumbuh dan terus berusaha tumbuh dalam ibadah kepada Allah, akan dijaga oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang Ashabul Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami Allah akan kisahkan kepada engkau wahai nabi kisah mereka. Siapa? Ashabul Kahfi. Bil haqq, dengan hak. Siapa mereka itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum, mereka itu adalah fityatun, para pemuda. Ya, para pemuda. Bukan sembarang pemuda, namun pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Amanu bi Rabbihim. Pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Karena mereka beriman, kami tambah lagi nikmat untuk mereka. Wazidnahum huda. Kami tambah lagi petunjuk untuk mereka. Ya. Kemudian disebutkan kisahnya panjang lebar dalam Suratul Kahfi. Bagaimana mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka dapatkan kaumnya menyembah selain Allah Azza wa Jalla, menjadikan ilah-ilah yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Dan problema yang dihadapi pemuda di zaman itu, Ashabul Kahfi, sama dengan pemuda yang dialami zaman ini, persis. Hanya saja bentuknya, modelnya mungkin beda. Di saat ini banyak kesyirikan. Di saat ini banyak orang-orang yang menjadikan alihah, ilah-ilah selain Allah Azza wa Jalla. Dan para pemuda juga diajak, digiring untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini bidikan yang paling besar yang diarahkan kepada para pemuda agar mereka meninggalkan agama mereka, agar mereka menjadikan ilah-ilah yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Digiring ya. Atas nama seni kadang, atau kebudayaan ya. Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla dianggap sebagai seni, budaya. Ini laut kidul, segara kidul semakin ganas. Disembelihkan sapi, disembelihkan kerbau, kemudian kepalanya itu dilarungkan ke samudera. Sembelihan-sembelihan yang seperti ini adalah asyirku billahi azza wa jalla. Karena sembelihan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu wahai Rasul untuk Rabbmu saja, untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah juga untuk Rabbmu, bukan untuk yang lain. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk dukun, menyembelih untuk paranormal, menyembelih untuk tukang-tukang sihir, menyembelih untuk Nyai Roro Kidul, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Terlaknat, karena itu syirik billahi Azza wa Jalla. Allah berkata, berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kul, katakanlah wahai Nabi, "Inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah, semuanya milik Allah, termasuk sembelihan, nusuki, sembelihanku untuk Allah Jalla wa'ala." Ashabul Kahfi, para pemuda ini, melihat kaumnya melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, dan berusaha mengajak mereka, menarik mereka untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka tidak mendapatkan jalan keselamatan kecuali hijrah. Mereka ninggalkan kaumnya. Mereka berusaha untuk menyelamatkan agamanya, sampai kemudian mereka masuk ke dalam goa. Tidak menyangka mereka akan diselamatkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah, siapa yang tumbuh di atas tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka masuk ke goa, ya, kemudian mereka tidur, ya, selama 309 tahun. Tidak makan, tidak minum. Allahu Akbar. Tidak makan, tidak minum. Dan Allah jaga mereka. Dijaga tubuhnya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal. Dan kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Ini contoh bentuk. Dan diantara bentuk penjagaan Allah kepada dia. Orang-orang ini. Kalau orang tidur dalam posisi terus seperti itu, seminggu saja lembab, ya atau tidak? Ini 309 tahun. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal, dan kami bolak-balikkan mereka ya ke arah kanan dan ke arah kiri. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun, kalian menyangka mereka bangun padahal mereka sedang tidur karena mata mereka itu berkedip. Demikian dalam tafsir. Dijaga matanya sehingga orang melihat seakan-akan dia bangun padahal apa? Tidur. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud, kamu menyangka mereka itu bangun padahal mereka rukud, tidur. Dan lebih menakjubkan lagi ketika mereka bangun, tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka mereka tidur sampai sekian tahun, tidak ada. Ya. Menyangka tidur baru apa? Ya sehari atau kurang dari itu. Nah. Tapi lapar ternyata mereka. Ya. Bangun itu lapar sekali. Ya. Ya lapar berapa tahun? 309 tahun. Ya. Kan? Ya. Nah, lapar. Ya. Ya. Baik. Disitulah nanti terbongkar. Mereka melihat situasi sudah berbeda, ya. Sudah berbeda, ya. Sehingga diketahuilah bahwasanya mereka adalah para pemuda yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, intinya ya, ini semua pelajaran yang menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan para pemuda, termasuk para pemuda dan generasi yang lahir di zaman ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum ketahui, masalah yang kedua. Para pemuda saat ini adalah penerus perjuangan di masa yang akan datang. Harus kita ingat hakikat ini. Sekarang anak-anak kita masih umur 7 tahun, 8 tahun, ya, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Dan itu bukan waktu yang lama, sebentar. Atau anak kita yang sekarang 15 tahun, 10 tahun yang akan datang. Yakni mereka adalah generasi penerus. Pemuda-pemuda kita saat ini yang lahir saat ini pun juga penerus kita. Maka bagaimana Islam membimbing kita? Ternyata Islam ya mencontohkan agar kita memberikan perhatian kepada mereka, karena mereka ini adalah penerus-penerus kita. Ini masalah yang kedua. Nah, hakikat ini harus kita ketahui bersama. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau demikian memperhatikan para pemuda. Mempersiapkan mereka sebagai penerus perjuangan. Ya. Dan dakwah beliau, pendidikan beliau kepada para pemuda ini berhasil. Pendidikan yang paling berhasil yang ditujukan kepada para pemuda adalah pendidikan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat beberapa kisah berikut ini. Ketika perang Uhud, datang sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Umur 14 tahunan kurang lebih. Membawa pedang, ditarik, diseret pedang itu. Mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut berperang. Izinkan saya ya Rasulullah untuk menghadapi musuh-musuh. Umur berapa tahun itu? 14 tahun. Sudah balig atau belum? Belum umur balig. Tetapi semangat perjuangan, semangat membela agama Allah, keimanan, ibadah telah mendarah daging pada diri pemuda ini, Abdullah bin Umar. Nabi melarang, tidak, jangan. Belum saatnya kamu ikut. Ya. Baru kemudian ikut berperang ketika perang apa? Berikutnya, perang Khandaq. kita umur 15 tahun masih apa ketika itu? Iya kan? Jauh. Dan pemuda-pemuda saat ini di zaman ini sangat menyedihkan. Menyedihkan sekali. Umur 15 tahun belum bisa sholat. Umur 15 tahun disibukkan dengan permainan-permainan. Umur 15 tahun tidak mengerti ibadah kepada Allah. Banyak pemuda-pemuda yang lepas menjadi anak-anak jalanan. Di umur-umur yang sesungguhnya umur itu adalah umur-umur yang sangat bermanfaat. Itu di antara korban-korban bidikan musuh-musuh Islam. Maka pendidikan Islam sajalah yang bisa menghadapi bidikan-bidikan itu. Perhatian Nabi kepada para pemuda sangat-sangat besar. Tarbiyah beliau, pendidikan beliau kepada anak-anak muda sangat besar. Doa beliau panjatkan kepada Allah. Diajari lesan juga demikian, diberi contoh. Yani semua upaya beliau lakukan. Doa beliau lakukan. Pernah suatu saat beliau mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang juga seorang pemuda. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih terhadap agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ilmu tafsir. Dikabulkan oleh Allah. Jadilah Ibnu Abbas menjadi seorang ulama, sahabat yang masih muda, ahli tafsir. Upaya Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau berhasil dalam mendidik para pemuda. Kemudian di antara yang juga menunjukkan agar kita senantiasa ingat bahwasanya pemuda di saat ini adalah penerus kita di masa depan. Dan itu dipersiapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Anda kalau melihat sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di saat-saat menjelang wafatnya beliau, beliau membentuk sebuah pasukan perang yang beliau siapkan untuk berjihad fisabilillah menyerang Romawi. Bangsa yang besar ketika itu. Beliau siapkan pasukan sebelum beliau wafat. Dan beliau menunjuk amir, panglima perang, untuk pasukan yang terakhir beliau bentuk, beliau tunjuk seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Usamah bin Zaid, pasukan terakhir yang beliau bentuk dan untuk menghadapi Romawi. Bukan macam-macam ini, Romawi. Yang ditunjuk oleh Nabi sebagai amir al-jaish, panglima perang, adalah sahabat Usamah bin Zaid yang masih belasan tahun ketika itu, belum genap 20 tahun. Menunjukkan keberhasilan beliau di dalam apa? Di dalam mendidik, mentarbiah para pemuda untuk tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masalah yang kedua. Poin yang kedua yang perlu kita ingatkan, bahwasanya para pemuda saat ini, baik yang sekarang sudah menjadi pemuda, sudah dewasa, balik 15-an tahun, atau baru lahir saat ini di generasi dan apa namanya zaman yang seperti ini, adalah para penerus kita nanti di waktu yang akan datang. Sehingga memberikan dorongan kepada kita orang tua untuk mentarbiah mereka, mendidik mereka agar mereka menjadi penerus, menjadi para da'i ilallah, para penyeru yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada iman, mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah, mengingatkan manusia dari asyirik, kesyirikan, mengingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Nah, poin yang ketiga, ternyata yang seperti ini telah diketahui oleh musuh-musuh Islam, dan mereka sangat memahami itu. Nilai strategis para pemuda, kalau mereka ingin menghancurkan sebuah negeri, di antara upayanya adalah menghancurkan para pemudanya. Dan mereka memusuhi Islam. Maka di antara upaya mereka adalah merusak generasi kaum muslimin. Jadi kita ini dalam keadaan berebut. Kita dalam keadaan berperang dengan musuh-musuh Islam ini. Mereka berusaha menarik anak-anak kita, para pemuda kita ini agar rusak. Rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, rusak muamalahnya, rusak adabnya. Rusak segala sesuatunya, lahirnya, batinnya. Di satu sisi kita juga berjuang. Karena kita sudah membaca tadi ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Melihat bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga generasi muda ini sebagai penerus perjuangan, sebagai penerus dakwah ilallah, meneruskan estafet perjuangan Islam, menegakkan dakwah tauhid. Berarti dalam keadaan kita berjuang. Nah, dan ini adalah jihad fi sabilillah. Bentuk jihad fi sabilillah, jihad dengan ilmu, jihad dengan mendidik anak-anak kita ini, menjaga anak kita ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan itu kita saksikan sejak zaman dulu, saat ini dan terus. Bagaimana musuh-musuh Islam sangat terang, sangat tampak, ya, berusaha untuk membidik generasi muda ini, membidik anak-anak kita. Sebagaimana kita orang-orang tua juga dibidik sama saja. Kakek-kakeknya dibidik, nenek-neneknya dibidik. Ya. Baik. Tapi pemudanya, mereka punya perhatian khusus untuk membidik. Betul-betul upaya yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa bentuk upaya musuh-musuh Islam di dalam mereka merusak para pemuda? Upaya-upaya mereka sangat banyak, namun kembali kepada dua hal. Fitnah yang mereka lancarkan kembali kepada dua hal. Fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Jadi upaya-upaya yang mereka lakukan ini sangat banyak, ya. Tetapi kembalinya sesungguhnya kepada dua hal ini, fitnah. Fitnah syubhat atau fitnah apa? Syahwat. Dan fitnah-fitnah itu masuk semuanya dalam hadis yang di awal pembahasan kita telah sebut. Badiru bil a'mal fitanan taqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal, beramal soleh, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, beriman kepada Allah. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, fitanan sebelum datang fitnah-fitnah yang demikian banyak. Fitnah-fitnah yang demikian banyak. Yang ini juga menimpa kepada para pemuda. Ditujukan kepada para pemuda. Fitnah syubhat atau fitnah apa? Syahwat. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fitnah syahwat. Ini kaitannya dengan hawa. Ya, syahwat yang ada pada manusia. Ya. Taib. Di antaranya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya. Kita sebutkan beberapa contoh. Yang semuanya nanti kembalinya pada dua hal ini. Tapi kita sebutkan beberapa contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk merusak, ya, akal-akal para pemuda. Baik. Kita sebutkan contohnya. Akal para pemuda ini dirusak. Di antaranya dengan mukhaddirat. Dengan obat-obatan yang apa? Memabukkan. Merusak saraf mereka. Dan ini bukan sesuatu yang kita tidak melihat saat ini. Berita demikian banyak. Dan upaya-upaya dari pemerintah juga sudah dilakukan, berupaya. Ya. Obat-obat yang berbahaya, narkoba, ya. Tapi pil, koplo, ekstasi, macam-macam itu, ya, yang saya tidak tahu namanya, rinciannya, ya. Berusaha dimasukkan. Termasuk mukhaddirat adalah dukhan, rokok. Ini juga membahayakan. Jangan dianggap remeh masalah ini. Ad-dukhan. Ya. Wabillahi taufiq. Pernah saya ke rumah sakit. Ya. Ada bangsal anak-anak. Bangsal anak-anak. Anak-anak yang sakit di situ. Ada seorang laki-laki sambil gendong anaknya, putranya. Oh, kasihan sekali. Kembang-kempis perutnya. Sangat tersiksa kelihatan. Ditanya, ada apa, Pak? Ini akibat saya ngerokok. Jadi ketika gendong sambil apa namanya? Ngerokok. Hisap, kemudian mungkin disebulkan di mana? Ditaruh di. Akhirnya menjadi perokok pasif ini anak kecil. Sakit. Perokok-perokok pasif ini banyak. Lalu apakah kemudian kita katakan ini tidak membahayakan, tidak memadorotkan? Ya. Sudah ditulis di bungkus-bungkus rokok itu aturan, ya, pemerintah untuk menulis rokok itu membunuhmu. Ya. Bukan hanya rokok bisa mengganggu apa namanya kesehatan, bisa menyebabkan impotensi, kanker, gangguan jantung, ya, kehamilan macam-macam. Bukan hanya itu. Tetapi rokok membunuhmu. Ini bentuk yang dilakukan oleh apa? Musuh-musuh Islam. Saya sebutkan di sini agar orang tua menjaga anak-anak kita dari ini semuanya. Ya. Ya. Belum lagi akibat yang lain dari rokok berupa menghambur-hamburkan uang. Saya pernah bercerita, yang mendapatkan cerita dari seorang yang mengalami sendiri. Dia masuk ke rumah sakit lama opnam karena rokok. Rokok berat. Sehari bisa 2 bungkus. Kemudian setelah itu dia sadar. Sehari 2 bungkus. Saya sudah merokok selama sekian tahun, 7 tahun atau lebih. Dia hitung-hitung uang yang dia keluarkan itu. Kalau saya simpen uang itu, saya seharusnya sudah naik haji. Satu bungkus berapa? Ya. Sekarang? Ya. Siapa yang paham ini satu bungkus? Berapa satu bungkus? Tidak tahu. Oh, alhamdulillah tidak tahu. Kalau tahu bahaya ini. Taruhlah harga 10.000 lah yang murah. Ya, kan? 10.000 satu bungkus. 2 bungkus berarti berapa? 20.000. Sehari 2 bungkus. Berarti 1 bulan? 600.000. Betul ya? 600.000 sebulan. 600.000 sebulan. Berarti 10 bulan 6 juta. Ya. Kalau 1 tahun itu 7 juta 200. Ya. Kali 7. Karena 7 tahun ini dia. Nah, 7 tahun ya. 7 juta 200 kali 7. Berapa? Ya. Ya kurang lebih 50 juta ya kan. Ya betul 50 juta naik haji betul. Iya naik haji ini seharusnya. 50 juta. Lah ini kalau 7 tahun. 50 juta itu kalau digunakan untuk membeli mushaf Al-Quranul Karim. Berapa mushaf dia dapat? Dia taruh di masjid-masjid. Dia taruh di musala-musala. Dia taruh di tempat-tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diwakafkan ke pesantren-pesantren, diwakafkan ke apa namanya, ke panti asuhan-panti asuhan. Manfaat bagi dia, wakaf yang terus mengalir pahalanya, bukan mengalir asapnya, mengalir pahalanya. Seorang pemuda, dia memakai mushaf yang dia pakai, hafal Al-Quran dengan mushaf itu, Anda dapat pahala. Jadi berapa banyak uang terhambur-hamburkan karena ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir adalah teman-teman apa, syaitan. Dia sadar, ini orang ini bercerita, saya sadar. Saya pun bertekad setelah keluar dari rumah sakit tidak akan merokok. Kalau ini kecut, ingin merokok, uang saya ambil, saya masukkan kotak. Saya tobat. Nah, seperti itu. 7 tahun berikutnya dia naik haji bersama dengan istrinya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dirusak akalnya para pemuda itu di zaman ini. Juga dirusak akhlaknya. Akhlak dirusak. Dengan dakwatul ikhtilaf. Ada seruan-seruan untuk ikhtilaf. Campur baur antara laki dan perempuan. Di semua tempat. Di tempat-tempat pendidikan. Semuanya campur baur laki perempuan. Ya. Kemudian juga dakwatus sufur, ya, untuk membuka apa namanya hijab, ya, membuka aurat. Ya, ini akhlak pemuda ini diperangi. Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sejak anak itu dini. Tadi disebutkan dalam lanjutan hadis, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Pukul mereka ketika berumur apa? 10 tahun. Apa kata Nabi? Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan anak-anak kalian dalam tempat tidurnya. Walaupun mereka saudara kandung, laki perempuan pisah sejak dini. Iya. Untuk menjaga akhlaknya. Menjaga rasa malunya. Lah ini bukan apa-apanya sudah duduk di samping kanan kiri satu meja. Ya. Taib, tidak pakai hijab. Sehari, 2 hari, ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan jalan bersama. Boncengan bareng macam-macam yang seperti ini. Di antara tugas orang tua adalah menjaga anak-anaknya dari rusaknya akhlak dengan sebab ini. Al-ikhtilaf. Nabi alaihi salatu wassalam melarang wanita-wanita untuk safar biduni mahram, tanpa mahram. Lah ini bukan hanya tanpa mahram, dengan orang yang bukan mahram. Yang ketiganya adalah apa? Syaitan. Tidaklah ada 2 orang laki-laki dan wanita berkhalwah kecuali yang ketiganya adalah apa? Syaitan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dirusak akhlaknya, dirusak pula akidahnya. Dirusak akidah. Dan yang paling parah, dirusaknya akidah mereka. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana mereka merusak akidah? Ya banyak bisa mereka lakukan. Melalui media-media yang mereka miliki. Media-media sosial. Ya. Entah itu WhatsApp. Entah itu apa namanya Telegram. Entah itu website-website. Entah itu apalah. Nah, termasuk teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Betul-betul bisa membahayakan semuanya. Semuanya ada. Merusak akhlak, merusak adab, merusak muamalah, merusak akidah. Merusak akidah. Merusak prinsip. Disebutkan beberapa pemuda yang mereka melakukan, ya, pengeboman-pengeboman, ya, di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, peledakan di Riyadh, peledakan di Madinah atau di Mekah, kemudian ditangkap mereka masuk dalam penjara, ketika diinterogasi, didakwai, didekati, ya, melakukan pendekatan-pendekatan, ternyata mereka itu bukan orang-orang yang IQ-nya rendah. Mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan. Yang ini sekolah di teknik ini, yang ini. Orang-orang yang pinter, cerdas. Dari mana kamu mendapatkan pemikiran-pemikiran sesat ini? Dari mana kamu mendapat akidah-akidah takfir seperti ini? Ternyata dia belajar dari internet. Masuk ke dalam situs-situs yang merusak. Mendengar ya muhadarah-muhadarah yang merusak. Mendengar ceramah-ceramah dai-dai yang ya membawa kepada kesesatan. Semua ada sekarang di internet itu. Dalam genggaman, seorang mau melihat apa saja. Hadis wala haraj, ceritakan sudah. Saking banyaknya, tidak mungkin kita bahas. Wabillahi taufiq. Sampai seorang berbuat dusta pun, dustanya ini murakkab. Dustanya itu bukan hanya satu korban. Ya. Kalau bicara berita-berita yang disebutkan hoax, ya, berita-berita dusta palsu. Ini luar biasa. Berita yang mengkhawatirkan manusia, berita yang merusak akhlak manusia, dibuat, disebarkan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ini diantara yang mereka lakukan untuk memerangi para pemuda. Ya. Kedustaan atau cerita-cerita yang rusak, yang diantaranya juga merusak akidah, merusak akhlak. Betapa mudahnya disebarkan. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya atau dalam mimpi beliau, ya dikatakan itu dalam mimpi, sebagian lagi mengatakan itu dalam apa? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, wallahu alam, yang jelas Nabi melihat, menyaksikan ada seorang yang disiksa. Dia tertidur, tidur, terlentang. Kemudian ada satu orang berdiri di sampingnya dengan membawa apa namanya alat yang tajam seperti celurit atau yang semisalnya besi tajam yang bengkok, dimasukkan ke dalam mulutnya, dirobek sampai tengkuknya. Kemudian dicabut, dipindah kepada ujung mulut yang lain, dirobek sampai tengkuknya. Belum lagi ini, apa namanya, selesai disiksa, yang kanan sudah sembuh. Balik lagi yang kanan, kanan kiri, disiksa terus. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada malaikat, ada apa ini? Ternyata disebutkan dia adalah seorang yang melakukan kedustaan, yang kedustaan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan saat ini ya, kita saksikan itu. Ya, barangkali ini salah satu dari ya, contoh. Seorang berdusta dengan satu kedustaan hanya dengan menekan satu tombol kemudian merusak. Orang membuat hadis palsu, ya, disebarkan dalam grupnya 250 anggota grup. 250 langsung termakan dusta tadi. 250 ini ya punya anggota lagi. Yang satu di Amerika, yang satu di Inggris, yang satu negara-negara itu. Ya. Yang satu di sana Australia, yang satu di Sumatera, yang satu di, sampai kedustaan itu ke seluruh penjuru. Yani mengerikan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Zaman ini memang zaman yang sangat berat. Sampai di antara upaya-upaya musuh-musuh Islam adalah berusaha agar pemuda ini, para pemuda, ya, mereka memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu apa? Agama, dipisahkan. Baik, barangkali kita kejar 5 menit untuk menyebutkan beberapa ya kejelekan. Ya. Berusaha untuk memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Ya. Di dalam kurikulum-kurikulum yang ada, ya, tampak sekali manusia atau para pemuda dipinggirkan dari dia belajar ilmu agama. Ya. Jadi kalau ada orang tua yang dia merasa sudah bertanggung jawab, ya, meletakkan anaknya ditaruh, oh sudah sekolah di sekolahan favorit, hati-hati ya. Ilmu agama apakah sudah didapatkan oleh anak itu? Sedikit ilmu agama yang dipelajari, bahkan dipisahkan, seakan-akan orang tidak butuh dengan ilmu agama. Bahkan sebagian dari kurikulum-kurikulum yang ada sudah dimasuki oleh musuh-musuh Islam, sadar atau tidak sadar, harus disadari. Sebagai contoh misalnya, dan ini merusak akidah, ada di antara pelajaran-pelajaran itu, ya, ilmu pengetahuan alam yang saya masih ingat, ya, taib, teori penciptaan atau terbentuknya alam semesta ini, galaksi yang ada. Ada teori yang namanya teori nebula, ada lagi teori yang lain yang katanya, ya, dulu asalnya adalah asap. Alam semesta ini dulu adanya adalah asap. Atau mungkin butiran-butiran debu yang berputar kencang, bagaimana? Seperti itu saya tidak ngerti apa namanya teorinya. Teori orang-orang yang ngelamun dan ngelantur. Kemudian bermiliar-miliar tahun, berjuta-juta tahun, terbentuklah galaksi. Ada matahari sebagai pusat tata surya. Ada lagi yang apa namanya agak jauh sendiri, ada planet Mars, apalagi itu Merkurius atau apalagi dan seterusnya. Itu terbentuknya berjuta-juta apa? Tahun. Teori itu dimakan mentah-mentah oleh apa? Para pemuda, dihafalkan. Bahkan mungkin mereka terpukau dengan teori-teori itu. Lalu di mana ditaruh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Fi sittati ayyam. Allah Jalla wa'ala menciptakan alam ini dalam 6 hari. Allah bisa menciptakan dalam sekejap. Namun Allah Jalla wa'ala menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari. Disebutkan harinya bahkan. Yang terakhir Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang Allah ciptakan pada hari Jumat. Di akhir hari Jumat. Antara sholat asar dan maghrib. Yang terakhir diciptakan. Allah sudah menciptakan iblis. Allah sudah menciptakan langit. Allah sudah menciptakan bumi. Allah sudah menciptakan malaika. Allah sudah menciptakan tanah. Allah sudah menciptakan tanaman-tanaman. Allah sudah menciptakan hewan-hewan. Yang terakhir Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak perlu teori-teori itu. 6 hari Allah ciptakan. Dan Allah bisa menciptakan sekejap, tetapi demikian Allah Jalla wa'ala menghendaki untuk menciptakan dalam 6 hari. Sebagaimana manusia diciptakan dalam perut ibunya 9 bulan 10 hari, Allah berkehendak demikian. Dan kita yakin Allah kalau berkehendak untuk menciptakan manusia sekejap, jadi sekejap, kun fayakun. Tetapi karena kasih sayang Allah kepada wanita-wanita, bertahap, sedikit demi sedikit rahim mulai membesar, membesar, membesar. Kemudian lahir. Allah mampu untuk menciptakan sekejap. Namun Allah ciptakan dalam proses yang seperti itu. Belum lagi teori, ya, yang lain, teori penciptaan manusia, teori Darwin. Ya, itu masuk dalam otak-otak para pemuda ini. Nah, itu dipelajari. Nah, kalau kemudian terbawa kepada yang seperti itu. Bapak kita ini asalnya apa? Ya. Hewan primata yang kecil. Ya. Kemudian dia berjuang untuk apa namanya mempertahankan hidup yang gede ini yang masih hidup. Kemudian terus sampai menjadi apa? Manusia kera, bungkuk, tidak bisa bicara. Kemudian agak tegak sedikit, kemudian bisa berjalan. Proses yang demikian panjang, proses evolusi. Perubahan yang lama. Lata mau ditaruh di mana? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dhira'an. Allah Jalla wa'ala menciptakan Adam dan tingginya 60 dhira', 60 hasta, 30 meter kurang lebih. Kalau satu hastanya setengah meter. Itu Adam alaihi salatu wassalam makhluk yang pertama dan di surga dulu. 60 hasta. Kemudian setelah itu berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Nah, seperti kita ini. Kalau teori evolusi apa? Kecil, besar, jadi apa? Jadi kera bungkuk, tidak bisa bicara, kemudian setelah itu baru bisa bicara. Nah ini Nabi Adam diciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan oleh Allah sempurna, langsung bisa berbicara, diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat pun tidak tahu sebagian dari apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi yang dirusak itu bukan sekedar rusak yang biasa, akidah juga dirusak. Nah, taib. Barangkali kalau ada pemuda saat ini kita coba, kamu tahu penciptaan manusia? Oh, enggak tahu loh. Yang saya pelajari itu evolusi. Nah, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang menyebutkan tentang penciptaan Adam di mana? Enggak dipelajari oleh anak-anak kita ini, para pemuda ini. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawad. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya rasa cukup beberapa contoh ini ya, yang menunjukkan bahwasanya musuh-musuh Islam berusaha untuk membidik anak-anak kita dari segala lini fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan berbagai macam media mereka tempuh untuk merusak mereka. Dan cukuplah firman Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim, walan tarla ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah akan ridha orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti jalan mereka. Dan Nabi mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti jalan mereka apapun yang mereka lakukan, sampai pun abab masuk ke lubang, kamu akan masuk ikut ke dalamnya. Model rambut diikuti, model pakaian diikuti, adat dan seterusnya dari adat orang-orang kufar diikuti. Perjuangan kita adalah membentengi anak-anak kita agar mereka tetap berada di atas agama Allah, di atas ibadah kepada Allah, di atas Al-Quranul Karim, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka tumbuh di atas ibadah kepada Allah, sehingga mereka diselamatkan di dunia ini dan juga di akhirat kelak di bawah naungan Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.